ekonomi berkembangan. Santri SSG dari 1000 yang daftar, jok 30. Oh, karena rumit. Yang lelaki daftar bisa kamu berguru. Yang perempuan daftar bisa kamu jadi yang ketiga. Jadi yang daftar hanya pemberani saja. Itu 2006 lagi, 2007. Nah, saya datang guru. Guru saya berkata begini, semoga Allah memuliakan guru. Saya sangat mencintai guru saya ini ya. Dan beliau tidak mau disebutkan namanya. Beliau berkata begini, alhamdulillah Allah sayang sama Aa diselamatkan. Karena kalau tidak, bisa seperti ini. Menikmati kekaguman, ujian, perlakuan spesial. Karena itu nikmat sekali oleh nafsu. Tapi Allah tidak menikmati. Kasih jalan begini. Saya nanya, saya mau diapain? Ada seorang lagi ulama, seperti pohon kelapa. Kelapa itu tidak pernah keluar saripatinya sebelum diproses. Satu, dijatuhkan dari pohon. Gak ada kelapa jatuh pelan, benar? Gak ada itu tahu. Udah jatuh, bukannya dibelai, dijabak sampai kuduk. Dan gak ada yang senyum buka kelapa. Udah bedul, digetok, gak ada pukul kepala kelapa pelan. Sampai bilang, udah belah, dicungkil. Udah dicungkil, disisir. Udah sisir, diparut. Udah diparut. Saya dengernya aja, ini sampai gimana mbak, saya harus apa? Nanti sampai Aa menjerit, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Barulah. Bagaimana saya menjalani semua ini? Cuma satu, air mata tobat. Jadi selama bertahun-tahun saya hanya dididik menangis saja. Tangisi dosa dari mulai bayi, dari mulai dicatat dosa. Jadi pekerjaan ini saya. Lalu mau diapain? Semua Tuhan-Tuhan Aa akan diambil. Aa menuhankan popularitas akan diambil. Benar. Dibalik dari yang muji jadi nyaci. Makan kekaguman ibu-ibu, lihat dibalik hati ibu-ibu yang tadinya antri di potret, dirobek potretnya. Sekarang bisa lebih lagi. Saya tahu karena mekanisme. Kekayaan, banyak perusahaan, banyak waktu bertumbangan satu persatu karena jualannya jualan Aa. Kata guru saya, nanti kalau Aa sudah lepas dari Tuhan-Tuhan ini, Allah akan mengembalikan dunia. Tapi tidak ada rasanya. Jadi saya harus bagaimana mbak? Kejar itu air mata tobat. Jadi saya ditegurnya tuh mbak, kalau gak menangis. Mana suara termerdu Aa pada gitu. Suara terbetutu tangisan. Karena ujung pria merasa spesial. Wah, di belakang mereka sedang mengarahin jalannya. Sama sini helikopter terbang, wah, kawal kiri dan sebagainya. Itu naik di sini tuh, hadirin. Kaki jadi enggak napak. Dan nurunin napaknya kaki ke dunia harus dicaci bertahun-tahun. Mungkin gimana ngilangin harta? Kalau ngilangin hartanya, alhamdulillah saya berterima kasih kepada Ustaz Yusuf Mansur. Beliau datang ceramah di Darul Tauhid. Berikan yang paling dicintai. Punya apa? Saya ada rumah yang paling ada di kota. Ini ada yang paling mahal, iya. Sedekahkan. Oh. Habis rumah, tanah ada, tanah di sana. Oh, wakafkan. Mobil, res. Tabungan. Dua hari langsung habis tanah. Alhamdulillah. Ringan, sudah tidak punya sandaran. Dulu tinggal kering. Oh, dulu para pejabat datang sama Om, ya. Oh, calon presiden datang. Udah itu gak ada yang datang. Takut bisa nggak mau kursusnya. Telepon gak diangkat, SMS gak dibalas. Betul-betul. Nah, barulah saya tahu siapa teman-teman sejati. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, ya.